pacar yang emosi sama sa. Jujur kan su bilang kalau sanitara tahu, sa juga tahu diri tara mungkin sa mau ganggu. De yang gatal gatal sa, de yang mati gila sa. Sekarang kau emosi baru kau mau rancang sa. Makanya kalau kau cinta dia itu kau jaga. Sekarang su terjadi baru kau ganas. Kau bawa dia sudah biar kau buat. Tarik ses. Semongko. Mantap. Jujur sa su bilang kalau si yang gatal-gatal sa, ada yang mati gila sa. Si yang gatal-gatal sa, dia sudah biar kau buat. Si yang gatal-gatal sa, ada yang mati gila sa. Si yang gatal-gatal sa, jujur sa su bilang kalau si yang gatal-gatal sa, ada yang mati gila sa. Si yang gatal-gatal sa, dia sudah biar kau buat. Si yang gatal-gatal sa, ada yang mati gila sa. Si yang gatal-gatal sa, dia sudah biar kau puas. Hey, sama sa bodoh, bikin apa juga sama pikir kau. Kau kacau, kau yang setelan bikin susah dirimu. Dia yang datang cari sa, dia yang bikin kau resah. Jadi jangan setelan rancang-rancang sa. Dia yang bidik-bidik sa, dia yang urik-urik sa. Weh yang bodoh-bodoh ka, otak itu pakai. Hey, sa santai, karena memang